Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna 'azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمهني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang telah lalu, bihamdillah ya azza wajal, kita sudah masuk pada hadis yang ke-8 pada risalah Bahjah Qulubil Abrar. Pada hadis yang ke-8 yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Riwayat yang menyebutkan bahwa akan datang syaitan kepada salah seorang dari kita mempertanyakan tentang penciptaan ini dan penciptaan itu sampai akhirnya dia mempertanyakan siapa yang telah menciptakan Allah Azza wa Jal. Rasulullah alaihi salatu wasalam mengajarkan kalau terjadi seperti itu, maka berhenti, kemudian beristi'adzah kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian mengatakan, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, fakrah yang pertama pada penjelasan hadis ini, paragraf pertama kita sudah membacanya. Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan Al-Imam As-Sa'di, beliau menjelaskan hadis ini bahwa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan terjadi kepada salah seorang di antara kita. Syaitan yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bisa dalam bentuk manusia yang mempertanyakannya, atau juga bentuknya was-wasah, bentuknya adalah waswasah, bersitan-bersitan yang muncul dalam hati. Ya'ti asyaitan, jadi dalam hadis tersebut ya, bisa saja bentuknya waswasah atau ya, bentuknya adalah pertanyaan-pertanyaan dari syaitan manusia. Taib, kalau terjadi sesuatu yang sudah disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu pasti akan terjadi kepada seseorang di antara kita, nah, maka beliau menjelaskan pada paragraf berikutnya, fil faqrah atsaniyah, pada faqrah yang kedua, qala rahimahullah, wa qad arsyadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal haditsil azim ila daf'i hadza alwasail bi umurin tsalatsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita dalam hadis yang agung ini kepada sesuatu yang akan menyangkal, yang akan mencekal pertanyaan yang disebutkan dalam hadis tadi dengan tiga perkara. Bil intiha, yang pertamanya adalah dengan menghentikan diri. Intiha ya, menyetop. Wa ta'awudhi minasyaitan, yang kedua adalah dengan ta'awud, berlindung kepada syaitan. Wabil iman, kemudian dengan menetapkan keimanan kita. Nah, dalam hadis ini disebutkan fal yasta'id billah wal yantahi, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, juga berhenti. Nah, artinya berhenti dulu kemudian apa? Ya, isti'adzah kan itu. Ya. Prakteknya adalah gimana? Berhenti dulu kemudian apa? Beristi'adzah. Nah, kemudian beliau menjelaskan tiga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Qala rahimahullah, ammal intihau fahuwal amrul awal, maka menyetop diri ya, menyetop, berhenti, yang ini adalah merupakan perkara yang pertama. Fa innallaha ta'ala ja'ala lil afkari wal uquli haddan yantahi ilaihi. Harus diingat kenapa Rasulullah SAW memerintahkan untuk berhenti dulu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, berhenti saja, jangan diteruskan. Kenapa? Fa innallaha ta'ala ja'ala lil afkari wal uquli haddan yantahi ilaihi. Allah telah menjadikan ya, akal pikiran makhluk ada batas yang harus kita berhenti pada titik tertentu ya. Jadi akal makhluk itu ada batasan, ini harus diketahui ya. Tidak bisa dipaksakan akal makhluk itu pada titik tertentu ya, tidak akan mampu. Ini harus diketahui. Wala tatajawazuhu, dan tidak akan bisa melampauinya. Ada suatu titik yang akal itu tidak bisa melampaui, enggak bakalan bisa. Wa yastahilu law hawalat mujawazatuhu an tastati'a. Dan sesuatu yang mustahil untuk bisa melampauinya walaupun dia berusaha sekuat tenaga ya, untuk bisa memikirkannya. li'annahu muhal, karena Allah sudah sebutkan itu sesuatu yang mustahil. Wa muhawalatul muhali minal batili wassafhi, dan berusaha terhadap sesuatu yang mustahil itu perkara batil dan perkara dungu. Ya. Nah, sesuatu yang mustahil kemudian difikirkan. Ya. Sesuatu yang mustahil kemudian kita usahakan. Kan bodoh orang seperti ini. Ya. Kenapa? Karena akal tidak akan sampai. Nah, qala rahimahullah, wa man ahmala al muhala at-tasalsulu fil mu'athirain wal fa'ilain, dan termasuk perkara yang paling tidak mungkin ya, adanya keterkaitan timbal balik antara makhluk dan khalik. Ya, antara makhluk dan khalik. Baik. Sesuatu yang tidak mungkin, ya, perkara yang diciptakan itu bisa mengetahui semuanya, ya, dari penciptanya. Ya, yang diciptakan itu sesuatu yang sangat tidak mungkin bisa mengetahui, ya, seluk beluk siapa yang telah menciptakannya. Ini kan sesuatu yang sangat apa? Mustahil. Baik. Apalagi dengan Allah Azza wa Jal, ya kan? Baik. Maka oleh karena itu berhenti saja. Jangan dilanjutkan. Kenapa? Akal ini tidak akan sampai. Qala rahimahullah, fa innal makhluqati laha ibtida. Yang namanya makhluk itu ada ibtidanya. Ada setarnya. Yang namanya makhluk ada starnya. Ya. Wa laha intiha, juga ada finishnya. Iya kan? Itu namanya makhluk. Nah, jadi jangan disamakan pikirannya dengan makhluk. Ya. Menciptakan ini Allah, yang menciptakan itu Allah, yang menciptakan itu Allah. Ya. Jangan dilanjut dengan siapa yang menciptakan Rob. Kalau sampai saat ya yang kita pikirkan itu sampai ke situ, berhenti saja. Nah, وقد تسلسل في كثير من أمورها حتى تنتهي إلى الله الذي أوجدها وأوجد ما فيها من الصفات والمواد والعناصر. Dan sungguh akan bertubi-tubi, akan berkaitan dalam banyak perkara, ya, ketika difikirkan itu berhentinya kepada Allah Azza wa Jal. Alladzi aujadaha, karena Allah lah yang telah menciptakannya. Wa wajada ma fiha minas sifat, juga Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dari sifat-sifatnya. Wal mawad wal anasir, ya, dan segala yang ada juga unsur-unsurnya. Ya, qala ta'ala wa anna ila rabbikal muntaha. Ya. Dan sesungguhnya hanya kepada Rabb mulah semuanya akan berakhir. Ya. Segala sesuatu itu akan berakhir kepada Allah Azza wa Jalla. Fa idza wasalta al-uqula ila Allah, maka kalau akal kita itu sampai kepada Allah Azza wa Jal, waqafta, wantahat, maka kamu berhenti dan jangan melanjutkan. Apapun itu yang difikirkan, kita makan, rantai makanan, ini dimakan oleh itu dimakan oleh ini. Siapa yang memberi makan Allah? Sama, jangan dilanjutkan. Kenapa? Akal kita tidak akan sampai. Bahkan dalam ayat Allah tidak butuh kepada itu. Nah, jadi segala sesuatu kalau kita pikirkan ya berhentinya kepada Allah Azza wa Jal. Nah, kenapa harus berhenti? Fa innahu al-awwalul ladzi laisa qablahu syai. Karena dialah Allah Azza wa Jal yang tidak ada sesuatu sebelumnya. Wal akhir, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala al-akhir alladzi laisa ba'dahu syai, yang tidak ada sesuatu setelahnya. Fa awwaliyatuhu ta'ala la mubtada'a laha mahma faradatil azman wal ahwal. Maka awaliyah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada permulaannya, walaupun membutuhkan waktu dan juga membutuhkan ahwal, membutuhkan kondisi. Allah tidak ada permulaannya. Walaupun segala sesuatu yang ada butuh kepada waktu dan butuh kepada kondisi. Segala sesuatu yang ada butuh kepada waktu kan, butuh kepada kondisi. Tapi awaliyah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada itu. Bahkan wahwaladzi aujadal azmana wal ahwal. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan waktu dan telah menciptakan kondisi. Wal uqul allati hiya ba'du qawil insan, termasuk akal yang bagian dari kekuatan manusia. Fa kaifa yuhawilul aqlu an yatashabbatha fi iradi hadza as-su'al al-batil. Maka bagaimana mungkin akal itu bisa berusaha untuk tetap membahas dari pertanyaan-pertanyaan yang batil tadi. Akal sendiri ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diciptakan dengan pencipta itu tidak ada keterkaitan timbal balik. Tidak mungkin makhluk mengetahui secara utuh yang menciptanya. Tapi yang mencipta tahu secara utuh apa yang diciptakannya. Itu kan secara akal seperti itu. Maka sekarang akal diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin bisa melampaui atau mengetahui seluruh seluk beluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat jelas wal awwal wal akhir. Bagaimana mungkin akal itu bisa membahas pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Oleh karena itu, yang pertama apa? Berhenti. Fal fardu alaihi al-muhtamu fi hadhil hal al-wukuf wal-intiha. Oleh karena itu, yang wajib yang diperhatikan dalam kondisi seperti ini yaitu menyetop diri dan berhenti. Nah, kalau ada seperti ini sudah berhenti. Loh, kenapa harus berhenti? Ya gunakan akal, enggak mungkin. Ya. Enggak mungkin sampai, enggak mungkin bisa memecahkannya. Karena akal manusia ada batasan. Nah. Paham dari sini ya? Kenapa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berhenti. Al-amru tsani, perkara yang keduanya, at-ta'awudzu billahi minasyaitan, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Fa inna hadza min wasawisihi wa ilqaihi fil qulub. Karena ini adalah merupakan was-was dan perkara yang dilontarkan oleh syaitan kepada hati manusia. Liyushakkikul insanu fil imani bi rabbihim. Supaya manusia muncul keraguan ya, dalam keimanannya terhadap Rabb mereka. Fa'alal abdi idza wajada dzalika an yasta'idza billahi min. Maka wajib pada seorang hamba apabila mendapatkan hal yang serupa ya, seyogianya dia berhenti kemudian berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Faman ta'awwadza billahi bisidqin wa quwwatin a'adahu Allah wa tarada anhu syaitan wa dhmahallat wasawisuhul batilah. Maka barang siapa yang jujur berlindung kepada Allah dengan sekuat-kuatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan perlindungan kepada dia, dan Allah akan usir dari dia para syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melemahkan was-was yang batil tadi. Baik. Maka ini ya, maksud dari yang kedua yang diajarkan oleh Rasul ya. Pertama berhenti karena akal apa? Ya. Akal makhluk itu terbatas. Yang kedua ta'awudz. Kenapa? Karena itu merupakan was-was dari syaitan. Barang siapa yang berta'awudz, berlindung kepada Allah dengan benar ya, dan dengan sekuat-kuatnya, Allah akan berikan perlindungan kepada dia. Qala rahimahullah al-amru tsalits. Kemudian beliau mengatakan perkara yang ketiganya, an yadfa'ahu bima yudaduhu minal imani billahi wa rasulihi wa rusulihi. Perkara ketiganya, dia alihkan kepada perkara lawan dari yang tadi dia pertanyakan. Minal iman, yaitu berupa keimanan billah, kepada Allah, wa rusulih, dan kepada para rasulnya. Ya. Alihkan. Ini yang ketiga, langkah ketiganya. Fa innallaha wa rusulah akhbaru bi annahu ta'ala al-awwal alladhi laysa qablahu syai. Karena Allah dan para rasulnya, mereka telah mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah al-awwal, yang tidak ada sesuatu sebelumnya. Fa innahu ta'ala al-mutafarridu bil wahdaniyati. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang bersendiri dalam keesaannya. Wa bil khalqi wal ijad lil mawjudati sabiqati wal lahiqah. Begitu juga dalam penciptaan dan dalam membentuk segala sesuatu yang ada, baik itu yang sudah lalu ataupun yang akan datang. Jadi kenapa Rasulullah SAW memerintahkan dalam hadis yang sudah kita baca, ya, yang ketiganya adalah untuk mengatakan amantu billahi wa rusulihi. Karena ya, itu merupakan lawan dari yang ya, ada dalam hati orang tersebut. Ya. Sebagaimana dalam ya, syahadat la ilaha illallah, ada nafyu dan ada isbat. Ketika dinafikan oleh syaitan dalam hatinya, dipertanyakan ya, maka dia berhenti ya, sudah tidak bisa ya, dinafikan. Baik, kemudian ya, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tetapkan ya dengan keimanan. Fahadha al-iman as-sahih as-sadiq al-yaqini, maka inilah ya, iman yang benar, yang jujur, yang diyakini oleh seseorang. Yadfa'u jami'a ma yudaduhu minasyubahi wal munafiyati lahu. Iman yang seperti inilah ya, yang akan menangkal seluruh perkara yang berlawanan dengan keimanan, baik berupa syubhat dan perkara apapun yang berlawanan dengan keimanan. Fa innal haqqa yadfa'ul batila. Karena al-haq itu akan menolak kebatilan. Wasyukuka la ta'aradha al-yaqin. Dan yang namanya keraguan itu tidak akan mengalahkan keyakinan. Baik. Qala rahimahullah, fahadihil umur ats-tsalatsah, maka tiga perkara yang sudah disebutkan ini, allati dzakaraha nabi, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubtilu hadhihi syubahi. Tubtilu hadhihi syubaha allati la tazulu ala al-sinatil mulahidah. Perkara yang tiga ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu akan membantah syubhat yang senantiasa ada pada omongan-omongan para ateis. Yulqunaha bil ibarat al-mutanawwi'ah. Mereka melontarkannya dengan ucapan-ucapan yang beragam. Ya. Dari sisi penciptaan. Ya. Dari sisi makan minum ya, dari sisi unsur ya, sesuatu, wah planet ini unsurnya ini ya, ada batu, wah ini batu dari planet lain ya, karena unsurnya ini dan itu. Ujung-ujungnya oh ternyata alam ini terbentuk karena ini dan itu, bukan dari ciptaan Allah Azza wa Jalla ya. Lihat, ini ucapan-ucapan mereka beragam sekali. Yang ujungnya apa? Ya, mempertanyakan Allah Azza wa Jalla. Ya, terus siapa sih yang berperan? Nah, ini terjadi dengan begitu saja. Nah. Lah, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Ya. Fa'amara bil intiha. Oleh karena itu Rasul memerintahkan untuk berhenti kalau ada perkara tersebut. Alladhi yubtilu at-tasalsula al-batila, yang akan ya, menyetop atau akan membatalkan kelanjutan dari perkara yang batil tadi, yang akan menyetop ya, kelanjutan perkara batil tadi. Wa bi ta'awudz minasyaiton alladzi huwa al-mulki li hadhihi syubhah, dan dengan ta'awudz dari syaitan itulah yang akan apa? Dialah yang telah melemparkan syubhat ini. Ya, berlindung kepada syaitan karena dialah yang telah melemparkan syubhat ini. Wa bil iman as-sahih alladzi yadfa'u kullama yudaduhu minal batil. Dan yang ketiga, dengan keimanan yang sahih, dengan keimanan yang benar. Nah, itulah yang akan menangkal dari segala sesuatu yang berlawanan berupa kebatilan. Walhamdulillah, maka dengan tiga ini ya, kita patut untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fabil intiha, kata beliau, qad usyar mubasyaratan, maka dengan menyetop ya, itu memutus kejelekan secara langsung. Wabil isti'adzah, dengan isti'adzah qad usbab bidda'i ila syarr, memutus ya, sebab yang akan menghantarkan kepada kejelekan ya, isti'adzah memutus ya. Isti'adzah itu berarti memutus ya, yang akan menghantarkan kepada kebatilannya. Ya. Wabil iman, dan dengan keimanan, al ilja wal i'tisam bil i'tiqadi sahih al yaqini, bi i'tiqadi sahih al yaqini alladhi yadfa'u kulla mu'aridin. Dan dengan keimanan berarti seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali dan juga ya, bertahan dengan keyakinan yang sahih, dengan keyakinan yang benar, yang ia yakini, yang bisa menangkal segala perkara yang berlawanan dengannya. Nah, segala sesuatu yang berlawanan. Nah, alhamdulillah. Ini hadis yang ke-8. Ya'ti asyaiton ahadakum, akan datang syaitan kepada salah seorang di antara kalian. Tidak bisa dipungkiri, ya, salah seorang di antara kita pernah ya, terbersit yang seperti ini. Ya, pasti di antara kita ada. Nah, maka dengan itu, ya, kalau terbersit perkara-perkara tersebut, nah, apapun bentuknya yang ujungnya nanti mempertanyakan Allah Azza wa Jal, ya, maka dengan tiga langkah ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seyogianya kita berpegang ya, dengan tiga hal ini. Taib walhamdulillah. Wahadihi al-umur as-salasah, kata beliau terakhir, al-faqrah al-akhirah, paragraf yang terakhir. Wahadil umur as-salasah, maka dengan tiga perkara ini, hiya jima'ul asbabid dafi'ah li kulli syubhatin ta'aradhal iman. Tiga perkara ini itulah yang mengumpulkan sebab-sebab yang akan menangkal seluruh syubhat yang berlawanan dengan iman. Fayan bagi al-inayatu biha, maka seyogianya ya, kita memperhatikan fi kulli ma arada lil iman, pada sesuatu yang akan berpengaruh jelek ya, yang akan berpengaruh jelek kepada keimanan ya, minas syubuhah wal ishtibah, baik itu berupa syubuhat dan penyamaran. Yadfa'uhul abdu mubasyaratan bil barahin adalah ala ibtalihi, seyogianya kita perhatikan perkara-perkara yang berlawanan dengan iman berupa syubhat, ya, atau penyamaran yang akan digunakan oleh hamba untuk menolak secara langsung, ya, dengan dalil-dalil, ya, atas kebatilan yang datang tersebut. Wa isbatu diddihi, dan kemudian menetapkan lawannya. Wa huwal haq alladhi laisa ba'dahu illa ad-dhalal. Ya, kemudian menetapkan lawannya, yang itu adalah merupakan al-haq, yang tidak ada setelahnya kecuali al-dhalal, kesesatan. Wa bita'awudhi billahi minasyaitan alladhi yadfau ilal kulubi fitana syubuhat, dan dengan ta'awudh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan, dengan itulah akan menangkal seluruh perkara dalam hati dari fitnah-fitnah syubhat, wa fitnah asyahawat, wa fitnah asyahawat, dan juga fitnah-fitnah ujian-ujian syahwat. Liuzalzila imanahum, perkara-perkara yang akan menggelincirkan keimanan mereka. Nah, wayuqihum bi anwa'il ma'asi, dan akan menjerumuskan mereka kepada beragam kemaksiatan. Fabis sabri wal yakin, maka dengan kesabaran juga dengan keyakinan, ya kan? Sabar, kita berhenti, jangan memikirkan lagi. Nah, kemudian yakin, ya, dengan keterbatasan kita sebagai makhluk, dan dengan keimanan bahwa Allah al-awwal al-akhir. Yunalul abdu as-salamah. Nah, hamba akan mendapatkan keselamatan min fitanis syahwat wa min fitanis syubhat, dari fitnah syahwat dan fitnah-fitnah syubhat. Wallahul muwafiqul hafidh. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan at-taufiq. Nah, ini hadis ke-8. Kita masuk hadis yang ke-9. Qala rahimahullahu ta'ala al-hadis at-tasi'un. Hadis yang ke-9. An Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu shay'in biqadarin hatta al-'azzu wal kaisu. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-9, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu syai'in biqadarin hatta al-'azzu wal kaisu. Hadis ini hadis yang masyhur, yang terkenal. Rasul bersabda, kullu syai'in biqadarin, segala sesuatu itu, ya, sudah ditentukan dengan qadar, dengan takdir. Hattal ajzu wal kaisu, sampai pun perkara malas dan juga, ya, pintar, lemah dan juga semangat. Nah, itu ya, antum malas, ya, antum lemah, itu sudah ada takdirnya, ya, sudah Allah takdirkan. Qala rahimahullah, ya, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan hadis ini hadzal haditsu mutadhamminun li usulin 'azimin min usulil imani sittah. Hadis ini mengandung salah satu usul iman yang sangat agung dari usul iman yang 6. Wa huwal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, hulwihi wa murrihi, amihi wa khasihi, sabiqihi wa lahiqihi. Yaitu iman kepada takdir, baik dan jeleknya, manis dan pahitnya, umum dan khususnya, yang telah lalu dan yang akan datangnya. Bi'an ya'tarifal abdu anna ilmallahi muhitun bikulli syai'in. Supaya hamba itu mengenal bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang mengetahui, Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui, Allah lah yang muhit, menguasai segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, itulah Allah. Allah muhit, muhitun bikulli syai'in, Allah lah yang muhit, mengetahui seluk beluknya segala sesuatu. Makanya kaum mukminin, kaum muslimin yang Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surga, nasallallahu salamah ya wal afiyah, kita minta keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk termasuk dalam orang-orang tersebut ya. Bahwa orang-orang yang masuk surga melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan artinya muhyid, oh kita berarti tahu Allah dong seluruhnya, tidak. Wajah Allah azza wa jal ya, bukan mengetahui seluruhnya zat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ya. Nah, muhyid yang dimiliki oleh Allah azza wa jal saja ya. Jadi yang muhyid itu adalah Allah azza wa jal. Al-muhyid adalah sifat yang dimiliki oleh Allah azza wa jal saja, mengetahui seluk beluknya ya. Nah, apa yang ada di makhluk ini. Wa annahu alimal a'mal al-ibad, a'mal al-ibadi khairaha wa syarraha. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui seluruh amalan hamba, baik dan jeleknya. Wa 'alima jami'a umurihim wa ahwalihim, dan mengetahui seluruh perkara mereka ya, dan juga kondisi mereka. Wa kataba dzalika fi lauhil mahfuz, itu semuanya ya, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tuliskan dalam lauhil mahfuz. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'alallahi yasir. Nah, bukankah engkau sudah mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Inna dhalika fi kitab, dan itu semuanya sudah ada dalam kitab lahil mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir, bagi Allah subhanahu wa ta'ala perkara tersebut mudah, tidak ada yang mustahil bagi Allah ya. Taib, kemudian insyaallah ta'ala